Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا وإياكم من النار أيها المسلمون رحمكم الله. Kembali kita dimudahkan dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita mau mempelajari kitabullah dan juga peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Kitabul Ilm karya Asy-Syaikh Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebelumnya atau pada pertanyaan sebelumnya disebutkan bahwa seseorang yang dia belum mampu untuk mengeluarkan ahkam hukum-hukum, maka diperbolehkan baginya untuk taklid, mengikuti pendapat dari seorang alim yang dia mengetahui tentang amanahnya dan demikian pula dia mengetahui tentang agamanya. Naam. Namun ketika dia sudah mampu untuk istimbat, mengumpulkan al-adillah sehingga dia mampu mengeluarkan ahkam hukum-hukum, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan lagi untuk taklid. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kedudukannya ya seperti bangkai yang diperlukan di saat darurat. Naam. Ketika di saat itu tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, sementara ya jiwa ini akan lepas dari dirinya, artinya dia akan meninggal dunia, maka di saat itu diperbolehkan dia untuk memakan bangkai sekedar keperluannya. Nah, setelah itu tidak diperbolehkan lagi untuk memakannya. Kemudian berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pertanyaan berikutnya yang ke-21. Itu ya. Su'ila fadilatul syekh, idza kanatil ummatu ahwaj ilal ulumul madiyah qatib wal hindasa wa ghairiha, fahal afdalu lil insan ay yatakhassasa fil ulumil madiyati am ulumish syar'iyyah? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya, apabila umat ahwaj lebih berhajat, lebih memerlukan kepada ilmu-ilmu madiyah, ya ilmu selain ilmu syar'i, ilmu biasa, katib seperti ilmu kedokteran, ya, obat mengobati, handasa, ilmunya muhandis, arsitek dan selainnya. Apakah yang afdol bagi manusia untuk menghususkan pada ilmu-ilmu selain ilmu syar'i tersebut atau ilmu-ilmu syar'i? Mana yang lebih afdol bagi manusia untuk mempelajari yang menghususkan dari dua ilmu yang berbeda, ilmu madiyah atau ilmu syariah? Sementara kedua-duanya ilmu tersebut ya diperlukan oleh umat. Fa ajaba biqaulih, maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab dengan ucapannya, la syakka annal asla huwal ulum syariah, tidak diragukan lagi, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, bahwa al asl yang paling pokok atau yang paling afdol dan utama adalah ulum syariah, ilmu syar'i, dibanding ilmu-ilmu yang lain. Nah, ketika dia sudah mengetahui ilmu syar'i, maka ilmu yang lain akan mengikutinya. Ya, tinggal mengikutinya. Maka wala yumkin alil insani ayya'budallaha ka ibadatihi illa bil ilmi syar'i. Dan tidak memungkinkan bagi manusia untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah kecuali dengan ilmu syar'i. Ya, dengan ilmu syar'i. Dengan sebenar-benarnya ibadah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Qul hadhihi sabili adu'a ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yusuf ayat 108. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ya, inilah jalanku yang saya berdakwah atau menyuruh kepada jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ya, ana, saya, wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku. Naam. Jadi duduknya kita bersimpuh di tempat ini dengan tujuan mempelajari ilmu agama ini, kata Syekh, ini sudah yang paling afdol. Naam, ini sudah yang paling afdol. Tapi kebanyakan hamba-hamba Allah, mereka menyampingkan permasalahan ini, kemudian mereka lebih mengutamakan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Naam. Maka dari nasihat ini dan dari dalil ini memberikan hasungan kepada kita, motivasi dan semangat, bahwa duduknya kita di majelis ilmu itu merupakan keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di sisi manusia, tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin di sisi manusia menganggap remeh, apa itu kerjaannya, cuma duduk di majelis, hartanya juga enggak bertambah. Naam, justru keturunan yang bertambah terus. Naam, hartanya begitu-begitu aja. Naam, apa cuma ikut kayak gitu, takut nanti ta'adud. Ceritanya ta'adud terus. Naam, gilirannya sudah ada pengumuman tadi, gerilannya malam ini. Iya, ini keutamaan. Fala budda min al-ilmi syar'i alladhi nakumu bihi hayatul mar'i fi dunia wal akhirah. Maka harus dengan ilmu syar'i yang kita bangkit dengannya untuk kehidupan seseorang dalam dunia dan akhirah. Jadi bukan hanya di dunia saja, tetapi ini akan terus berlanjut sampai yaumul qiyamah. Naam. Dan tentunya bagi setiap muslim angan-angannya yang ini berkelanjutan sampai di akhirat. Naam. Bukan angan-angannya orang yang ya hanya mengetahui seluk-beluk dunia. Bersusah-susah dulu, kemudian bersenang-senang, kemudian yaitu di masa tua. Enggak. Tetapi perkara ini, kita bersusah dulu di dalam dunia, kemudian kita akan bersenang-senang di alam akhirah. Sesenangnya manusia di alam dunia, tidak akan bisa menggapai seluruhnya. Tidak akan bisa. Sekalipun dia mampu untuk membeli ini, mampu untuk melakukan itu, tapi tidak akan bisa. Nah, terbatas kemampuan manusia. Nah, adapun di akhirah kemampuan lebih. Nah, kemampuannya lebih dibanding di alam dunia. Nah, mungkin di dunia kalau punya istri lebih dari satu, ya ada waktu-waktu tertentu yang dia bisa memiliki kemampuan. Kalau dalam keadaan kondisi letih, capek, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya istirahat saja. Tapi kalau di akhirat akan diberikan berlipat ganda kekuatannya. Dan bagi seorang muslim yang berakal, tentunya dia akan berupaya dan berusaha untuk mencari dan menekuni perkara akhirah. Karena di sanalah keutamaan yang tidak diberikan di alam dunia. Wala yumkin li ayyi da'watin an takuma illa wa hiya mabniyatun 'alal ilm. Dan tidak akan mungkin ya dakwah mana saja agar dia bisa tegak kecuali hal itu dibangun di atas ilmu. Naam. Bila mana dibangun di atas al-ara, pendapat-pendapat manusia, maka ujung-ujungnya mereka akan mengganti-ganti hukum-hukum yang ada. Naam. Ya, mereka akan mengganti hukum-hukum itu. Nah, sehingga dahulunya mereka berpegang teguh dengan agama, maka semakin berkembangnya dunia, maka hukum-hukum itu mengikuti zaman sesuai dengan kesepakatan mereka setelah adanya ijma' setiap tahunnya. Nah, ini kalau dibangun di atas al-ara. Tetapi dibangun di atas kitabullah dan sunnah Nabi SAW di zaman manapun, maka hukumnya tetap. Itu terus yang dipakai, itu terus yang dijadikan sebagai sumber hukum. Wa bihadil munasabati ayawadu an ahussa ikhwani الدعاء إلى الله أن يتعلموا قبل أن يدعوا. نعم. قبل أن يدعوا. أتى أن يدعوا. Maka pada kesempatan ini saya berkeinginan untuk menganjurkan kepada saudara-saudaraku pada du'at ila Allah agar mereka ayata'allamu, belajar sebelum mereka mendakwakan kepada yang lain, sebelum mereka berdakwah. Walaysa makna dzalika ayatabaharu fil ilm. Ya. Bukan maknanya di sini untuk mereka memperbanyak ilmu. Ya. Sampai menjadi lautan ilmunya. Enggak. Lakin alla takallam bi syai'in illa wa qad banahu 'alal ilm. Akan tetapi janganlah mereka berbicara dengan sesuatu melainkan apa yang mereka ucapkan sesuatu itu sudah dibangun di atas ilmu. Artinya sudah ada mereka ketahui ilmunya. Li'annahum idza takallamu bima la ya'lamun kanu dakhilina tahta qaulih ta'ala. Karena sesungguhnya mereka jika berbicara dengan sesuatu yang mereka tidak ketahui, maka mereka akan tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-A'raf ayat 33, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minhu wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, kekejian-kekejian, baik yang zahir dan yang batin, yang tidak nampak, wal ithma, dan dosa, wal baghi al haq, dan melanggar hak manusia tanpa hak, dan menyekutukan Allah yang Allah tidak menurunkan padanya hujjah, ya, tidak menurunkan sultan, dan engkau mengatakan atas Allah ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Nam, jangan sampai tergolong dalam ayat ini. Ya. Berkata atas nama Allah, ternyata mereka tidak mengetahui. Demikian pula disebutkan oleh Nabi SAW, ya, barang siapa yang menyandarkan suatu perkataan kepada aku, yaitu kepada Rasul, padahal Nabi tidak mengucapkannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendak dia mempersiapkan tempat dunia di neraka. Jadi ancamannya berat. Enam, ancamannya bukan ringan. Maka kita akan menjumpai dai-dai karbitan yang mereka baru belajar sebulan, dua bulan, atau baru mengikuti seminar ini, seminar itu, kemudian pas kembali jadilah Syekhul Islam, tampil di mimbar-mimbar, terutama di bulan Ramadan. Merekalah yang mengisi kultum. Naam. Merekalah yang apa ini menyodorkan dirinya agar mereka yang mengisinya. Naam. Nah, ini. Seperti yang kita ketahui, seperti Wahda Islamiyah. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang jurusannya bukan agama, tapi karena ikut talim di tempat situ, bisa menjadi dai. Sebulan dua bulan. Naam. Ya. Sehingga ketika mereka berceramah menyampaikan sesuatu, isi dari ceramah mereka bukan untuk menambah ketakwaan. Ya, kadang hanya membuat tertawa para pendengar. Bikin lucu-lucu saja. Naam, tidak memberikan seseorang menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lihat televisi, maka itulah yang dia sampaikan. Apa yang dia baca di koran, naam, Kompas, Com upanya, Skom, atau apa di sini, Radar Banjarmasin, naam, Tokal Timpos, setelah dia baca di itu, malam harinya dia sampaikan di jamaah. Naam. Nah, ini banyak bagi kita-kita yang sholat kebetulan di luar, maka kita bisa melihat ini. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan sudah punya masjid sendiri, sehingga tidak sempat mendengarkan kalam-kalam mereka. Tapi bila mana kita safar di daerah lain, situ ada kultum, aduh ceritanya, naam, dongeng. Dan masyarakatnya senangnya seperti itu, yang ada lucu-lucunya, yang ada ketawa-ketawanya. Kalau tidak ada lucu-lucunya, kurang suka. Sehingga ketika kita menyampaikan dalil, diajak untuk serius, susah untuk mereka memahaminya. Nah, susah untuk memahaminya. Kemudian, wal ulum syar'iyyah tanqasim ila qismain. Ilmu syar'i ini terbagi menjadi dua bagian. Kismaini, Patri Bunaisa. Kismaini, jam apa ini? Jam muzakar apa jam taksirin? Hah? Jam muzakar. Ada bukunya? Ada. Tidak ada, ada. Nah, kismaini. Ini jamak mudakar salim apa jamak taksir? Agar mengremang ya, ada kelihatannya. Khairun insyaallah. Ini Abdul Aziz ini, kayaknya bisa ini. Hah? Musan? Eh ya, musanna. Jadi pilih jamak dua-duanya salah. Mau jamak muzakkar salah, mau jamak taksir salah. Jadi isim, isim musanna, murojaah. Nah, jadi ini isim musanna, kismaini. Dua, dua bagian. Kismun la budda lil insan min ta'allumih wa huwa ma yahtajuhu fi umuri dinihi wa dunyah, yaitu bagian yang mau tidak mau bagi manusia untuk mempelajarinya, yang ini wajib. Dan itulah yang dia berhajat dengannya dalam urusan-urusan agamanya dan urusan dunianya. Ini yang pertama. Seperti berwudu, tata cara berwudu, maka dia harus pelajari solat, amalan-amalan dari perkara agamanya atau perkara dunianya. Ini bagian pertama. Wa qismun akhar wa huwa fardu kifayah. Bagian yang lain atau yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya bila mana sudah ada seorang yang melakukannya dan mencukupi, maka gugurlah kewajiban yang lain. Fardu kifayah. Fa innahu huna yumkin al-muwazanah bainahu wa baina ma tahtajuhu al-ummah. Yaitu di sini memungkinkan dia untuk muwazanah, menimbang, meneliti, ya, antara ilmu-ilmu yang dia punya hajat padanya atau umat punya hajat padanya. Maka dia menimbang, oh ini ilmu ini ya banyak sudah dilupakan oleh umat, maka dia geluti, tekuni ilmu itu. Minal ulumil ukhra, dari ilmu-ilmu yang lain. Allati laisat min ulumi syar'iyah, yaitu bukan dari ilmu-ilmu syar'i. Ini bagian yang kedua, yang fardu kifayah tadi. Tentu seseorang akan bisa mengetahui mana prioritas yang di situ kaum muslimin ya tidak mengetahuinya, maka itu yang dia pelajari atau yang dia dakwahkan. Wa kadzalikal ulumu ukhra allati laysat minal ulumi syar'iyyah tanqus min wasati aqsam. Demikian pula ilmu-ilmu yang lain yang bukan dari ilmu syar'i. Ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, qismul ulumid dorroti, bagian ilmu yang madarat. Jadi ada ilmu yang memadaratkan, seperti ilmu sihir, ilmu dukun, ya, ilmu bintang di sini bukan untuk mengetahui arah, tapi dengan bintang itu dia bisa menerka terjadinya ini terjadinya itu. Nah, ilmu perbintangan, bukan dia mempelajari bintang ini untuk mengetahui arah, tapi untuk menerka kejadian berikutnya atau ini akan terjadi seperti ini dengan melihat bintang. Anda boleh dipelajari, ya. Fayuharram ta'allamuha, maka diharamkan untuk mempelajarinya. Naam. Atau ilmu menipu, ya, bodoh-bodohi orang. Atau ilmu tentang apa ini, bunga-bunga bank itu yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Naam. Haram untuk dipelajari karena sana madarat, dosa. Sekalipun menguntungkan, sekalipun cepat manusia ya naik dunianya, cepat berkembang, maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia hanyalah sifatnya sementara. Wala yajuzu lil insan ay yastaghil bihadzal ulum mahma takun natijatuha. dan tidak dibolehkan bagi manusia untuk menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu ini sekalipun bagaimanapun dari hasilnya. Nah, hasilnya pun menguntungkan sekali. Seperti jual beli MLM. Semakin dia tingkatan di atas, maka semakin tinggi gajinya tanpa dia susah payah. Multi level marketing. Nah, semakin banyak yang membeli, semakin bercabang di bawahnya, maka yang di atas semakin beruntung. Sekalipun ya untungnya banyak. Naam. Maka jangan dipelajari. Naam, atau hal-hal yang lain yang masih banyak kita belum ketahui. Tipuan-tipuan dan yang lainnya. Itu yang pertama. Ilmu yang memadrotkan, maka haram untuk dipelajari. Yang kedua, kismun al-ulum, kismul ulumin nafi'ah, bagian ilmu yang mendatangkan manfaat atau bermanfaat. Fa'innahu yuta'allamu minha ma fihi an-naf'u, maka sesungguhnya dipelajari dari ilmu itu apa yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Nah, ini yang kedua, ilmu yang bermanfaat, maka dia pelajari dari ilmu-ilmu yang bermanfaat itu. Seperti mempelajari ilmu herbal umpamanya. Naam. Dia sekedar melihat tangannya orang atau melihat sendalnya orang sudah mengetahui ini penyakitnya ini atau melihat matanya sekedar menatap saja sudah bisa mengetahui penyakitnya ini. Yang ketiga, waqismul ulumi allati jahilaha liyadur, bagian ilmu yang ketika dia tidak mengetahuinya tidak membahayakan dirinya. Layadur. Tidak tahu pun tak jadi masalah. Wal ilm biha layamfa, dan ketika juga dia mengetahuinya juga sama, tidak ada manfaatnya. Dia tahu ataupun tidak tahu sama saja. Naam. Wa hadhi la yanbaghi li talibil ilm ayakudi waqtahu fi talabiha ka ulumil mantiq wa ghairiha. Dan ini tidak sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk menyia-nyiakan waktunya untuk menuntut ilmu yang seperti ini. Ya, untuk menuntut ilmu yang semacam ini. Seperti ilmu mantik dan selainnya. Naam. Ya, ilmu mantik. Atau yang lebih dari itu. Bahkan lebih parah kalau sampai masuk filsafat. Pelajari ilmu filsafat. Naam. Satu itu masih bingung. Satu itu masih ada lagi pecahannya sekian. Kemudian berikutnya. Wasilah fadiyatul syekh نلاحظ أن أكثر الشباب يهتم بقراءة الكتب الثقافية العامة متأثر بها وغير مهتم بكتب الأصول فما نصيحتكم Wafakumullah. Ditanya Fadilatul Syekh, Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kami memandang atau melihat bahwa kebanyakan asy-syabab, para pemuda, mereka lebih mementingkan membaca kitab-kitab pengetahuan umum, dan mereka terpengaruh dengannya, dan kemudian mereka tidak merasa penting dengan kitab-kitab usul. Maka apa nasihat kalian? Semoga Allah memberikan taufik. Apa nasihat Syekh? Ada pemuda yang dia lebih senang, lebih mementingkan mempelajari kitab-kitab pengetahuan umum, dan dia terpengaruh dengannya ketimbang mempelajari kitab-kitab usul. Fa'ajaba qailan, maka beliau menjawab dari pertanyaan yang ke-22 ini, nasihati li nafsi awalan. Ini masya Allah, Syekh Ibnu Utsaimin merendahkan dirinya. Naam, nasihatku untuk diriku yang pertama, katanya. Kemudian untuk saudara-saudara kami penuntut ilmu, ayatanu bikutubi ahlil ilm minas salaf, agar mereka perhatian i'tina dengan kitab-kitab ahlul ilm dari salaf. Ini nasihatnya. Ya, jangan kitab-kitab yang tidak jelas pengarangnya, kemudian ya isi-isinya juga aneh-aneh, cerita dongeng. Naam, yang kita enggak tahu asal usulnya dari mana. Li'anna kutub as-salaf fiha min al-khairi wal khairul katsir. Wal ilmu katsir wa fiha min al-barakah, min al-barakah ma huwa ma'lum. Karena kitab-kitab salaf di dalamnya penuh dengan kebaikan yang banyak. Dan ilmu yang banyak di dalam kitab salaf penuh dengan berkah, dan itu sudah maklum, ya, sudah maklum kitab-kitab salaf banyak kebaikannya, banyak faedah, banyak manfaatnya. Naam, sedikit ucapan mereka tetapi sangat luas cakupannya. Nah, daripada karangan, ya, banyak halamannya, tetapi yang bisa diambil faedahnya hanya beberapa faedah. Oh, cuma sedikit aja ini ternyata. Nah, dari nasihat Syekh, kitab-kitab salaf itu lebih dan lebih kita utamakan, karena kita sudah maklum, kita dalam mengetahui siapa mereka, ketimbang kita membaca buku-buku yang kita tidak tahu pengarangnya. Naam, kayak apa manhajnya, kayak apa fikrohnya, kita gak mengetahuinya. Nah, maka nasihat untuk dirinya Syekh dan juga bagi kita, ya, agar kita perhatian dengan kitab-kitab salaf, dan ini lebih selamat. Nah, sehingga tidak tercampur dengan fikroh-fikroh yang lain. Nah, jika antum masuk di toko-toko buku Karisma atau Gramedia, wah, maka di sana buku-buku penyesat umat banyak sekali. Buku-buku Syiah, naam, buku-buku Khawarij, dan yang lainnya, Mu'tazilah, banyak. Saking lengkapnya, gambar-gambarnya ada. tokoh-tokohnya itu ada gambarnya. Nah, sementara di sana antum cari buku-buku salaf, tidak ada. Mungkin ada 1-2. Kebanyakan kitab-kitab itu, buku-buku itu, buku terjemahan. Nah, barangkali ini yang kita bisa baca, sekalipun agak remang-remang. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi di alam kubur kita dengan seterang-terangnya, karena sabarnya kita duduk di majelis ilmu sekalipun kondisi yang seperti ini. Wallahu bisawab, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.